الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. الحمد لله pada malam hari ini dengan segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan dalam rangka silaturahmi sekaligus melanjutkan barakallahu fikum ta'lim ataupun materi yang biasa kita baca dari kitab Adabul Isyrah wa Dzikrus Suhbah. Kita sudah membahas sebelumnya beberapa cara untuk bisa menjaga ukhuwah, di antaranya adalah tahsinul ubud, husnul khuluq, akhlak yang mulia, kemudian tahsinul uyubah, mencari udzur atau selalu mencari kebaikan seorang mukmin di balik kekeliruan dia. Bab yang berikutnya adalah mu'asyaratul mukmin. Mu'asyaratul mukmin. Anjuran untuk selalu hidup bareng atau berbarengan dengan seorang mukmin. Karena perbedaannya barakallahu fikum hidup dengan seorang mukmin atau berteman dengan seorang yang baik, kita akan mendapatkan kebaikan dari dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Matal al-jalis as-su" مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن ترتاع منه أو تجد منه ريحا ممكنة طيبا. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا ممكنة. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan sahabat yang baik dengan sahabat yang jelek adalah ibarat orang yang berteman dengan penjual misk parfum dan orang yang bersahabat dengan seorang tukang las atau tukang besi. Orang yang bersahabat dengan seorang penjual parfum, kalau Anda tidak membeli dari dia parfumnya, Anda akan mencium darinya bau wangi. Begitulah sahabat yang baik. Kalau Anda tidak bisa seperti dia dalam hal akhlak, dalam hal keilmuan, maka minimal Anda akan mendapatkan darinya kebaikan, aman. Kamu tidak akan disakiti hatinya dengan lesan dia. Kamu tidak akan disakiti dan dikecewakan dengan perbuatan dia. Minimal kamu akan mendapatkan bau yang harum dari seorang penjual parfum, kalaupun kamu tidak punya uang untuk membeli parfumnya. perumpamaan teman yang jahat, yang jelek akhlaknya adalah ibarat kita duduk di sekitar tukang las, di dekat orang yang sedang melakukan kerjaan, dalam hal ini tukang las. Kemungkinan yang pertama, kamu akan kecipratan percikannya sehingga pakaianmu terbakar. Kemungkinan yang kedua, Anda akan mendapatkan darinya bau yang enggak enak, bau besi, bau api. Begitulah teman yang jahat. Kalau Anda tidak bisa seperjahat dia, minimal Anda akan terpengaruh, minimal Anda akan terbawa, minimal Anda akan tersakiti hatinya dengan ucapan-ucapan dia, akan tersinggung barakallahu fikum. Itulah perumpamaannya. Sehingga dianjurkan setiap kita untuk mu'asyaratul mu'min. Qala rahimahullahu ta'ala, wa minha mu'asyaratil mawthuqi bi dinihi wa amanatihi zahiran wa batinan. Di antara adab di dalam hidup bersama adalah memilih teman yang kita percayai agamanya, yang kita percayai amanah dia secara lahir maupun batin. Kita lihat amanahnya, kita lihat agamanya, kita lihat barakallahu fikum orang ini bisa dipercaya apa enggak. Kalau orang tidak bisa dipercaya, maka dia adalah bukan teman kita. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Tidaklah kalian mendapati orang-orang yang beriman, kaum yang beriman kepada Allah dan yawmil akhir, mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Demikian dalam surat Al-Mujadilah. Anjuran di ayat ini untuk selalu kita mencari teman yang mukmin, teman yang dipercaya agamanya, yang mendukung kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendukung kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendukung kita untuk barakallahu fikum menjalin ukhuwah Islamiyah, dan bukan yang menghalang-halangi kita dari ibadah, bukan yang menghalang-halangi kita dari ilmu, dan bukan yang menghalang-halangi kita dari saudara kita dari ukhuwah untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Ini bab yang berikutnya tentang mu'asyaratul mu'min, pentingnya mencari sahabat seorang mukmin. Dan sebagai selipan aja, kalau misalnya kitabnya nanti kita copy, mungkin bisa di, saya ada di sini dan juga di komputer ada, tapi di sini mungkin bisa di download langsung dari internet. Di sini ada keterangan kitabnya diambil dari www.alwarraq.com. Al-Warraq, ra-nya dua, akhirnya qaf, akhirnya qaf. Al-Warraq.com. Insyaallah bisa di download di situ kitabnya, kemudian di copy. Saya dari internet cuma di komputer, cuma mudah-mudahan nanti bisa dapat orang yang bisa format dibentuk dalam bentuk buku. Insyaallah nanti di download di situ, kemudian di copy supaya menjadi pegangan ya. Al-Warraq, ra'nya dua, akhirnya bukan kaf tapi kaf, bukan kaf tapi kaf atau kiu. Bab yang berikutnya, aujuhul mu'asyarah. Bab yang berikutnya, aujuhul mu'asyarah. Beberapa sisi atau beberapa wajah, artinya penerapan dalam hidup sesama. Ini penting. Karena bagaimanapun kita di dalam bermasyarakat, kita berhadapan dengan orang yang lebih dewasa dari kita, lebih tua dari kita. Kita berhadapan dengan orang yang sebaya dengan kita. Kita berhadapan dengan orang yang di bawah usianya dengan kita. Kita berhadapan dengan orang yang merupakan orang tua kita, dari kerabat kita, murid kita, sahabat kita. Sehingga barakallahu fikum, kalau kita tidak bisa menempatkan diri kita, maka tentunya kita akan babak belur di dalam pergaulan kita sehari-hari. Syukur-syukur kalau kita tidak digemuki. Ini orang tidak menghargai orang tua. Aujibul mu'asyarah. Taruhlah barakallahu fikum, kita mempunyai jabatan yang lebih tinggi daripada tetangga kita. Ternyata tetangga kita mempunyai keunggulan, dia lebih tua dalam usia dari kita. Taruhlah kita mempunyai keunggulan daripada teman kita, kita lebih berilmu daripada dia. Kita sudah dipanggil ustaz, dipanggil kiai, dipanggil ini. Dia adalah orang yang merupakan murid saya, taklim pada saya. Pantas sekali saya panggil dia sebagai murid, tetapi ternyata dia lebih tua daripada saya. Maka termasuk adab Islaminya, Rasulullah SAW mengajarkan, inna min ijlalillah ikramu li syaibatil muslim. Termasuk alamat atau tanda, atau termasuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan seorang muslim yang lebih berumur daripada kita. Ini adab yang sangat luar biasa, yang kadang-kadang luput, bahkan tidak dimiliki oleh sebagian atau bahkan mungkin kebanyakan orang. Bahkan terkadang mungkin ya, mungkin kita gak salah mungkin kalau kita katakan bahwa kadang-kadang orang awam dalam hal ini lebih perhatian terhadap adat yang seperti ini daripada sebagian orang yang rajin taklim, yang kenal agama. Nah, coba lihat orang awam sama kakaknya aja kadang salaman simpan. Ini kenyataan yang mungkin barakallahu fikum, yang jelas tidak mungkin dipungkiri. Yang jelas-jelas barakallahu fikum, ini adalah adab syar'iyah yang kadang-kadang anak muda lewat di hadapan orang tua nunduk, artinya permisi, begitu sopannya. Begitu sopannya dan begitu beradabnya. Sebagai perbandingan aja, kadang-kadang orang yang taklim begitu sholat di shof depan, di belakang dia masih ada 6-10 shof. Begitu imam assalamualaikum warahmatullahi berdiri, lompat jalan, lompatin semua itu pundak-pundaknya. Mana ada pakai garnis lagi. Sudah gitu kadang-kadang maaf jenggotnya banyak. Apa kata orang-orang yang lihat? Ya, kalau jenggotnya kayak gitu itu. Jenggot dilecehkan, gamis dilecehkan karena ulah dia. Apa kata dia? Dia menyebarkan di luar, ini orang masjid ini itu masjid anti sunnah. Loh, taunya masjid anti sunnah, mereka melecehkan jenggot, melecehkan gamis, padahal ulah dia yang berutang. Ulah dia yang gak tahu, yang gak berada, gak menghargai orang tua, gak menghargai sesepuh yang ada di situ. Dianggapnya bahwa ini adalah tidak penting. Yang penting bagi saya, pokoknya saya punya prinsip. Na'udzubillah. Qala rahimahullahu ta'ala, walil mu'asyarati awjuhun. Dan di dalam hidup bersama ada beberapa sisi dan beberapa cara yang harus kita perhatikan. Falil masyayikh wal akabir. maka di dalam bergaul dan hidup bersama dengan al-masyayikh, orang-orang yang lebih tua dari kita, orang-orang yang lebih berumur dari kita, adalah bil hurmati wal khidmati wal qiyami bi asghalihim, adalah dengan cara menghormati mereka, membantu mereka, melayani apa yang mereka butuhkan sebatas dalam kemampuan kita. Itu ini yang pertama. Di dalam hidup barakallahu fikum dengan orang yang lebih berumur dari kita, yang lebih tua dari kita. Kalau kita mau menghargai orang, kita juga menghargai orang. Bagaimanapun kita juga akan tersinggung, apalagi kita karakternya orang Indonesia ini. Apalagi kita karakter Indonesia, dan maaf, dan lebih khusus lagi kita karakternya Jawa. Kita tentunya gak akan menerima ketika ada anak kecil memanggil kita dengan panggilan nama kita. Kurang ajarnya, kata orang Tegal, kih pocak, orang tua tak ramah. Sekarang bagaimana ketika kita barakallahu fikum misalnya menerapkan adab seperti ini kepada orang yang lebih tua di atas kita, yang lebih dewasa, ya apa namanya, yang lebih berumur di atas kita barakallahu fikum, tentunya orang akan mengatakan ini orang kurang ajar. Ini orang kurang ajar. Dan ini barakallahu fikum sangat penting dan sangat patut diperhatikan. Lebih jelek lagi ketika adab ini tidak diterapkan di masjid. Tidak diterapkan di masjid. Naam. Contoh, kadang-kadang ada seorang taklim. Ustaz Tarulah, ketika dia melihat mungkin ada seorang tua duduk di belakang, dipanggil dengan kasarnya, disuruh dengan kasarnya, Pak, kalau mau taklim maju ke depan, kalau enggak taklim keluar. Ini orang tua. Kira-kira bagaimana perasaan orang tua yang diomong seperti ini? Apa perasaan dia pada saat itu? Tentunya perasaan dia akan hancur barakallahu fikum, bahkan mungkin sampai masuk liang kubur gak bakal datang kedua kali tempat tersebut. Mana tata keramanya? Mana sopan santunnya? Ini barakallahu fikum. Falil masyayikh wal akabir. Apa tidak ada cara yang lain? Jelas ada. Jelas ada cara yang lain. Dan ini jelas sangat tidak adab. Masuk tiga orang di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu maju dan duduk mendengarkan ilmu dari Rasulullah. Yang satu malu sehingga dia pun duduk di belakang. Yang satu pulang berpaling. Rasulullah SAW terus melanjutkan pembicaraannya. Kemudian setelah selesai, kata Rasulullah, ala ukhbirukum anin nafari thalath, maukah aku beritahukan kepada kalian keadaan tiga orang yang datang belakangan tadi ini? Qalu bala ya Rasulullah, mereka mengatakan sangat mau ya Rasulullah. Qala amma ahaduhum, adapun yang pertama, fa'awa ilallah fa'awahullah, yang pertama dia telah berlindung kepada Allah dengan duduk di majelis mencari celah dan mencari yang kosong di majelis, dia pun berlindung kepada Allah, maka Allah melindunginya. Adapun yang kedua, fastahya fastahyallahu min, adapun yang kedua kenapa dia duduk di belakang? Karena malu. Malu. Mungkin karena dia baru pertama kali, mungkin karena dia enggak ada yang dikenal di situ, malu. Fastahya fastahyallahu min, Adapun yang kedua dia malu, sehingga dia duduknya di belakang, sehingga dia duduknya agak jauh dari orang. Maka karena orang ini memiliki sifat malu, maka Allah pun juga malu dari dia. Malu termasuk sebagian dari iman. Al-haya'u syu'batu minal iman. Wa ammal al-akhar fa'a'radu Allah adi. Adapun yang ketiga, dia berpaling, maka Allah pun berpaling dari dia. Lihat adab majlis. Lihat adabnya Rasulullah SAW di dalam bermajlis. Ini adab yang sangat patut, sangat penting untuk kita miliki. Di dalam berbicara, tahulah barakallahu fikum, kita memiliki keutamaan, kita memiliki kelebihan dibanding dia, tetapi satu kelebihan yang tidak bakal kita saingi, umur. Satu kelebihan dia yang tidak bakal kita saingi apa? Umur. Uban mungkin bisa bersaing. Mungkin. Ada orang umurnya 70 tahun masih hitam semua, yang 40 tahun sudah putih semua. Mungkin. Uban mungkin bisa bersaing. Tapi umur. Tidak bakal. Alhamdulillah mulai hari ini saya bisa menyalip umur ayah saya. Enggak mungkin. Tetap ini sejalan terus. Artinya ini adalah satu kelebihan orang yang lebih berumur, satu kelebihan orang tua barakallahu fikum yang tidak kita miliki. Sehingga barakallahu fikum, jaga lisan, apalagi lebih berumur, lebih berilmu, lebih tua barakallahu fikum, dan lebih dalam keilmuan para ulama kita barakallahu fikum, jaga lisan. Ini yang pertama. Falil masyayikh wal akabiri. Kitab ini sepertinya belum pernah kita dengar berita lihat di bawah kan. Padahal kitab ini subhanallah kandungannya luar biasa. Apakah ini bab mengada-ada? Anda ada. Bukan mengada-ada. Nanti kita akan ambil sedikit dari kitab Riyadhus Shalihin tentang bab ini. Walil akrani wal awsafi bin nasihati wa badri al-mawjudi wal kawni inda al-ahkami ma lam yakun ithman. Adapun bagi akran, akran artinya yang sebaya dengan kita, yang seumur dengan kita, maka kewajiban kita adalah menasihati dia. Menasihati dia, wa badri al-mawjud, dan berusaha untuk memberikan kepada dia apa yang kita miliki dalam artian mungkin kebaikan kita, ilmu kita, kita berikan kepada dia, nasihat kita sampaikan kepada dia. Na'am barakallahu fikum wal qawlu 'inda al-ahkami ma lam yakun ithman. Ini ketika kita hidup bersama orang yang sebaya dengan kita, menasihati dia dengan niat lillahi ta'ala, dengan niat barakallahu fikum mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara perbedaan yang disebutkan oleh al-imam, yang disebutkan dijelukkan oleh Syekh Abdul Aziz al-Syekh dalam syarah Arba'in Nawawi, bahwa di antara perbedaan nasihat dengan barakallahu fikum, apa namanya, ta'yir atau mencela seorang muslim, di antaranya adalah an-nasihatu an yakuna sirran. Yang namanya nasihat adalah rahasia, itu namanya nasihat. Tapi kalau di internet itu bukan nasihat, namanya fadhiha, membeberkan aibnya seorang muslim. Fulan demikian dan demikian dan demikian, semua ini dalam rangka nasihat untuk dia. Nasihat apa? Dibicarakan di majelis taklim, fulan begini begini begini begini, ini adalah nasihat dari saya ikhlas lillahi ta'ala. Kalau kamu ikhlas lillahi ta'ala, enggak begitu cara kamu nasihat. Yang namanya nasihat ikhlas lillahi ta'ala barakallahu fikum adalah an yakuna sirran, rahasia. Ketika kamu bicarakan seseorang di umum, di forum, di internet ataupun di mana, apa kira-kira respon dia ketika mendengarnya? Tentunya respon dia adalah emosi duluan. Ini orang kurang ajar. Gak apa kalau orang mengatakan dia telah menasihati saya. Yang namanya nasihat barakallahu fikum adalah an yakuna sirron, rahasia. Antara engkau dengan dia, itulah nasihat. Itu pun barakallahu fikum, kapan diwajibkan? Diwajibkan idza stansahaka fansahlah. Ketika dia minta nasihat, maka wajib bagi kamu menasihatinya. Tetapi kamu juga yang menasihati harus berbesar hati. Kadang-kadang sebagian orang menasihatkan kecil, hatinya kecil. Begitu nasihatnya tidak diterima, ngambek. Kayak anak kecil gak kebagian permen. Saya sudah menasihati dia tapi gak menerima nasihat saya. Lo memangnya apa hukumnya menerima nasihat kamu? Wajib. Kalau gak menerima nasihat kamu, kafir. Barangkali kamu yang salah. Kadang-kadang aneh sebagian orang bin ajaib. Nasihat tapi selintinya cari permusuhan. Ini ketika kita bergaul dengan orang yang sebaya dengan kita. Walil muridi wal asabil. Adapun ketika kita hidup bersama atau bergaul dengan al muridin, dengan orang yang merupakan murid-murid kita atau yang di bawah umurnya dengan kita, maka dengan bil irsyad, dengan membimbing mereka, wa ta'addub, dan juga berada di hadapan mereka. Bil irsyad, kita bimbing mereka kepada kebaikan, dia adalah anak kita. Dia adalah murid kita. Tetapi bukan berarti kita berjalan congkak di hadapan mereka. Jangankan anak yang sudah sekolah SD misalnya, TK aja misalnya, ketika kita berhadapan dengan mereka dengan cara yang kasar dan congkak, mereka akan mengatakan kurang ajar. Bil irsyad, dengan membimbing mereka, wa ta'addubi wal hamli ala ma yujibuhu al-'ilm wa adab as-sunnah, dan juga membawa mereka kepada ilmu, membawa mereka kepada atau menuntun mereka kepada yang diajarkan ilmu yang sesuai dengan ilmu, dan menerapkan kepada mereka adab-adab sunnah. Ini pernah saya singgung, pernah kita sampaikan di majelis taklim, bahwa kondisi kita di Indonesia sangat tidak mendukung anak kecil untuk berprestasi. Budaya kita di Indonesia sangat tidak mendukung anak kecil untuk berprestasi. Dan sepertinya ini bukan hanya di Tegal. Memang budaya Indonesia. Sehingga selalu orang pandangannya umur atau kedudukan. Tidak jarang kita dapati barakallahu fikum di sekolah atau bahkan kadang-kadang apa namanya, tidak jarang kita dapati di pondok-pondok pesantren yang namanya anak kecil tidak dihargai sama sekali oleh pengurus pondok, oleh pengurus yayasan. Kadang barakallahu fikum anggapannya anak kecil tahu apa. Ini berbeda dengan situasi yang kita lihat sewaktu kita belajar di awal. Anak kecil dimotivasi untuk berkarya. Anak kecil yang kadang-kadang usia 7 tahun, 6 tahun, rebutan. Ketika taklim maghrib yang hadir santri 1000 lebih, itu anak kecil rebutan di kursinya, Syekh. Masing-masing mau ingin membaca Al-Quran. Kadang-kadang cuma teriak aja di mic, terus pergi lagi. Tidak dimarahi, tidak dihardik, malah didoain. Allah yahdik. Nanti besok datang lagi dia. Dilatih mentalnya itu, dilatih. Sehingga anak ini barakallahu fikum ketika dia tumbuh-tumbuh dalam ilmu dan mentalnya kuat. Mentalnya kuat. beda dengan budaya kita yang selalu berpeluang fikum, yang cenderung memang tidak menghargai. Di sini dikatakan bahwa ada ketika bergaul dengan muridin wal akragir di bawah kita adalah dengan cara membimbing dan beradab di hadapan mereka, menerapkan dan mengajarkan kepada mereka adab-adab sunnah wa ahkamil bawatini wal hidayah ila taqwimiha bi husnil adab, dan juga menerapkan kepada mereka hukum-hukum syariat secara batin, secara lahir maupun batin, dan memberi petunjuk kepada mereka dengan akhlak yang mulia, dengan adab yang baik. Dengan itu mereka akan menghormati. Anak kecil barakallahu fikum, kalau dikerasin ngambek, kalau gak ngambek ngamuk. Kalaupun dia takut, takut tapi benci, tetapi dengan siasat, dengan siasat, bukan dengan kekerasan. Ini barakallahu fikum ya ikhwan, adab yang ke berikutnya. Dan ini semana dengan ucapan Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, membikin bab ke-44, bab tawqiril ulama'i wal akabiri, bab anjuran untuk menghargai dan menghormati ulama dan juga para petua, wal akabir atau wal kibar wa ahli al-fadl, dan menghargai orang yang memiliki keutamaan. Siapa orang yang memiliki keutamaan? Muslim itu aja sudah keutamaan yang luar biasa. Siapa orang yang memiliki keutamaan? Mukmin itu aja sudah keutamaan yang luar biasa. Yang wajib kita hargai, yang wajib kita hormati barakallahu fikum. Wa ahli al-fadl wa taqdimuhum 'ala ghairihim, dan mendahulukan mereka atas orang lain, warafi majalisihim, dan mengangkat majelis-majelis, menjunjung tinggi majelis-majelis mereka, wa idharu martabatihim, dan menampakkan kedudukan mereka para ulama, menampakkan kedudukan mereka orang-orang yang petua-petua, menampakkan kedudukan mereka di hadapan majelis umum, menyanjung mereka, memuji mereka. Ini barakallahu fikum, disamakan tauqirul ulama wal kibar, anjuran untuk menghormati para ulama, menghormati barakallahu fikum para kibar sin, para orang-orang yang lebih berumur dari kita. Kemudian beliau barakallahu fikum menukil beberapa hadis yang menganjurkan, yang menunjukkan anjuran barakallahu fikum untuk menghargai dan menghormati orang yang lebih berumur dari kita. Di antaranya hadis Anas bin Malik atau hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, dari ayahnya, dari kakeknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa la ya'rif syaraf kabirina." Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak merahmati orang yang di bawah umur dia, yang tidak menghormati dan menghargai orang yang lebih kecil, yang lebih barakallahu fikum muda, dan juga tidak mengenal syarafa kabirina, kemuliaan orang yang lebih tua dari dia. Laisa minna, bukan dari kami. Pokoknya bergaul di satu rata semua sama dia. etika dia ketika bergaul dengan gurunya, etika dia ketika bergaul dengan petuah dia, etika dia ketika bergaul dengan orang tuanya, dengan kakaknya, itu yang dia pakai. Sama dengan bergaul anak kecil. Masya Allah, kadang-kadang subhanallah, ini adalah lancar. Ini adalah ceroboh yang luar biasa. Saya memiliki kelebihan, saya memiliki keutamaan. Dia kan orang bodoh. Palingnya dibawa kemarin. Kata bahasa-bahasa kita, bahasa tegamret, ya pak. Kasar temenan. Ini barakallahu fikum adab yang sangat jauh dari ajaran Rasulullah SAW. Pelajari dan lihat adab Islamiyah. Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rifu syarha kabirina. Hadithun sahihun rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala Tirmidhi wa hadithun hasanun sahih wa fi riwayat Abi Dawud haqqa kabirina. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, dan berkata Imam Tirmidzi hadithun hasanun sahih, dan di dalam riwayat Abu Dawud haqqa kabirina. Subhanallah. Coba pelajari dan coba kaji. Kira-kira agama atau bahkan atau manhaj apa yang dipakai warahmatullahi wabarakatuh yang tidak mengenal kakaknya, yang tidak mengenal warahmatullahi wabarakatuh adiknya, bahkan pamannya, bahkan pokoknya sikap. Dengan alasan warahmatullahi wabarakatuh yang tidak jelas ya. Menyimpang. Kalaupun menyimpang warahmatullahi wabarakatuh, masih ada satu hak yang kita jaga, hak kerabat. Salah, kalaupun dia salah, masih ada satu yang kita jaga, hak barakallahu fikum persaudaraan, hak dia sebagai orang tua. Enggak perlu Bung Ibrahim aja, contohnya Ibrahim yang ayahnya orang kafir. Salah, Ibrahim ayahnya orang kafir, itu pun Ibrahim begitu sopan dan santun. Ya adati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, lagi pula tidak dapat memberikan kebutuhan kepada engkau sedikit pun? Ya adati la ta'budu syai'an. Wahai ayahku, sungguh yang engkau sembah ini adalah tidak lain kecuali syai'an. Jangan engkau sembah. Ya abati, inni akhafu an yamassaka 'adabun min ar-rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, saya sangat mengkhawatirkan engkau akan tertimpa azab dari Allah karena engkau selalu menghambatkan diri anda kepada syaitan. Di dalam bahasa Arab kata para mufassirin, tidak ada kalimat panggilan kepada ayah yang lebih mulia, yang lebih tinggi daripada kalimat ya abati. Kalau kita kan kadang-kadang ya abah kasar, ya abi masih kasar. Yang paling halus di dalam sastra Arab ya abati. Ini sudah kalimat sopan santun yang luar biasa. Apa kata ayahnya? Qala aradhibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah engkau sekarang tidak senang dengan sesembahanku ini? Lain lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau engkau tidak berhenti dari apa yang kau ucapkan wahai Ibrahim, engkau akan saya rajam dengan batu. La arjumanna, saya akan lempari kamu dengan batu. Wahjurni maliya, dan engkau saya usir dari rumah ini. Bayangkan kalau terjadi hal yang seperti ini di zaman sekarang, mungkin satu negara, satu dunia ngerti semua kalau orang tuanya orang tua keras kepala. Paling tidak keliling ke temannya cerita, orang tua aku keras kepala. Masa saya menerapkan sunnah aja gak boleh dalam rumah? dasar orang tua nggak tahu, orang tua keras kepala kok. Apa begini Islam mengajarkan? Jelas jawabannya tidak. Kata ayahnya, kalau kamu tidak berhenti wahai Ibrahim, kamu akan saya lempari dengan batu dan jauh keluar dari sini. Ibrahim dengan santai menjawab, qala salamun 'alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Kata Ibrahim, salamun 'alaik, salam wahai ayahku, saya akan pergi daripada membuat ayah marah, dan saya berjanji akan terus memintakan ampun kepada Allah. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Saya akan terus memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah Maha Rahmah. Masih ada satu yang dijaga oleh Ibrahim. Hak diniyah, hak agama sudah tidak ada. Hak agama sudah tidak ada. Antara kufur dengan Islam, tetapi masih ada satu yang dijaga. Apa? Rahmat sebagai ayah. Sebagai ayah. Salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'a rabbi syaqiya. Lihat, masih ada satu kerabat, satu hak yang dijaga. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Thalib. Muslim kah dia? Tidak. Kafir. Tetapi bagaimana muamalah Rasulullah SAW dengan dia? Masih ada satu kerabat, satu yang dijaga oleh beliau, hakul farabah, hak kerabat dia barakallahu fikum, dan seterusnya dan seterusnya. Laisa minna, kata Rasulullah SAW, laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina. Ini sebagian kecil di sebagian aja dalam hadis dari riwayat shahih yang saya baca, tapi sungguhnya masih banyak lagi hadis di dalam bab ini, beberapa hadis yang sebenarnya sangat penting untuk kita kaji, yang merupakan adab yang kadang-kadang difahami oleh sebagian orang, kok ngajinya riwayat shahih sih bukan kitab manhaj. Dan ini adalah kalimat yang sangat khabar, yang sangat berbahaya. Kalimat artinya melecehkan hadis Rasulullah SAW. Kalimat yang artinya melecehkan ulama, termasuk diantaranya Imam Nawawi. Riyadhus Shalihin yang dibahas kok bukan kita manhaj. Tafsir Ibnu Katsir yang dibahas kok bukan manhaj. Apa maknanya? Maknanya Riyadhus Shalihin Imam Nawawi tidak punya manhaj, cuma dia yang punya manhaj. Maknanya Ibnu Katsir tidak punya manhaj, cuma dia yang punya manhaj. Subhanallah. Dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW mengatakan dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Ibnu Umar, "Man qala li akhihi al-muslim ma laysa fihi askanahu Allah radhat al-khabal." Qalu wa ma radhat al-khabal ya Rasulullah? Qala usarat wa al-nar. Barang siapa yang menuduh dan mengatakan kepada saudaranya seorang muslim yang tidak dia lakukan dan tidak dia ucapkan, maka Allah akan menempatkan orang tersebut di radwatul khabal. Penasaran para sahabat Rasulullah pun bertanya, wa ma radwatul khabal ya Rasulullah? Apa itu radwatul khabal ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, usarat wadilna. Apa namanya radwatul khabal adalah nanah. Usala radwatul khabal adalah nanah, limbahnya alinar. Na'udzubillah. Artinya hadis-hadis yang seperti ini barakallahu fikum menunjukkan kita untuk semakin berhati-hati, mengajarkan kepada kita barakallahu fikum untuk semakin berhati-hati di dalam berkata, di dalam berbuat, terutama yang menyangkut barakallahu fikum seorang muslim. Ada lagi satu hadis dalam hadis riwayat salihin, hadis Abu Musa. Kata Rasulullah SAW, "Inna min idlalillahi ta'ala ikrama bi syaibati al-muslim wa halil Qur'an ghairi ghali fihi wal jafi 'alaihi wa ikrama di sultan al-muqsid hadithun hasanun rawahu Abu Dawud. Kata Rasulullah SAW, termasuk memuliakan Allah Azza wa Jalla adalah memuliakan seorang muslim yang lebih tua. Ikrama di syaibatil muslim. Dan yang kedua, memuliakan hamilil Qur'an, seorang yang membawa Al-Quran, yang membaca dan menghafal Al-Quran tanpa berlebih-lebihan di dalam menyanjung atau merendahkannya. Wa ikrama li sultanil muqsit. Yang ketiga adalah memuliakan seorang pemimpin yang adil. Itulah barakallahu fikum. Artinya kalau kita memang mengkaji kitab-kitab para ulama, kitab-kitab sunnah seperti misalnya Salihin saja misalnya, kita barakallahu fikum Ibnu Katsir misalnya, Sahih Muslim misalnya, maka akan kembali kepada kesimpulan satu, barakallahu fikum, kita akan tenang di dalam beramal, di dalam bermuamalah, tidak berasal berusur asal sudruk, otomatis lisan akan terkendalikan, otomatis perbuatan akan terkendalikan, yang kadang-kadang justru dinilai sebagai orang ini terlalu lembek. Barakallahu fikum, dan ini adalah sangat barakallahu fikum jauh dari kenyataan yang ada di kalangan para ulama kita. Begitu barakallahu fikum ya kawan, yang kita ambil dua bab pada malam hari ini. Bab yang pertama tadi adalah mu'asyaratul mu'min. Bab yang kedua adalah awjibul mu'asyarah, beberapa sisi atau beberapa wajah, beberapa cara barakallahu fikum di dalam bermu'asyarah, sehingga seorang mu'min dia tentunya bisa memposisikan dirinya. Dia tentunya bisa memposisikan diri. Bolehlah mungkin karena orang tua ini sering bergaul dengan saya, sering dekat dengan saya, tapi tetap aja dia masih punya hak satu, lebih tua dari saya. Sehingga dengan demikian barakallahu fikum akan tenang kita dalam berjalan, akan tenang kita barakallahu fikum dalam bergaul, tidak sembrono. Dan ini termasuk manhaj di dalam ad-da'wah ila Allah azza wa jalla. والله أعلم بالصواب. بارك الله فيكم والحمد لله.